Ros FM Jakarta. Menuju negeri akhirat. Entah berapa lama lagi kita akan tinggal di muka bumi ini. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan wallahu a'lam. Malaikat maut pun tidak akan tahu apa-apa tentang hal itu. Mungkin hari ini, lusa, atau entah kapan. Yang kita tahu secara pasti, kematian pasti akan datang pada saatnya. Waktu tak akan kompromi walau hanya setengah detik atau walau hanya sekejap mata. Karena waktu jualah yang akan menyeret kita kepada kematian. Kita yang masih ada di muka bumi ini sedang menunggu giliran satu persatu untuk menuju ke negeri keabadian. Sahabat Ras FM, seperti itulah Islam mengajarkan bahwa dunia ini bukanlah negeri keabadian. Yang abadi hanya di akhirat. Di sini hanya tempat mengumpulkan amal sebanyak mungkin untuk menjadi bekal kembali kepada Allah. Lalu bagaimana nasib kita di sana? Ya, tergantung apa yang kita lakukan di sini. Berangkat ke alam keabadian tanpa bekal adalah sebuah tindakan nekat. Karenanya, pertanyaan yang semestinya harus terngiang-ngiang dalam gendang telinga kita adalah, bekal apa yang kita sudah persiapkan untuk perjalanan panjang ini? Potongan-potongan waktu yang kita lewati, apakah terisi dengan amal soleh atau hanya terisi dengan hal yang sia-sia belaka? Tentu, hanya kita sendiri yang lebih tahu apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.